Ramai dong atau pecah kepada percaya kuat no hatimu cahayu antena no. Coba Cilacap HP-nya dinyalakan biar Cilacap semakin terang benderang. Bareng-bareng yuk nonton karo Bandingkan dengan gambar HP, tolong semuanya coba. HP-nya nyalakan sebentar. Kita nyanyi layang kangen. Biar sing dikangen kloso atine. Yuk, nyalakan HP-mu. Yuk. Luar biasa Cilacap. Sangat indah sekali dipandang dari sini. Semuanya coba. Oh.